Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Setelah Syekh rahimahullah menulis menjelaskan mana agama Nabi Ibrahim, mana al-hanifiyah, yaitu mereka beribadah kepada Allah semata, mengikhlaskan agama hanya untuknya. Kemudian beliau membawakan ayat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ya. Dari sini beliau menyinggung bahwa ibadah itu harus dibangun di atas keikhlasan. Dan telah kita terangkan bahwa itu adalah makna kalimat la ilaha illallah. Juga ada satu poin yang perlu saya ingatkan di sini, bahwa al-hanifiyah itu adalah agama tauhid yang merupakan agama seluruh nabi dan rasul. Karena setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka diutus untuk menanamkan tauhid. Menyuruhkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang disembah, dan mereka menyuruhkan untuk berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan hal ini beliau juga menerangkan bahwa sebuah amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala disyaratkan harus dengan apa? Harus dengan tauhid. Nah, sini beliau tekankan. Beliau aida arafta anna Allah khalaqaka liibadati. Jadi ini penekanannya. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah menciptakan engkau supaya engkau beribadah kepada-Nya. Iya. Ini pembahasan yang berikutnya. Seperti pendahuluan ini sudah kita terangkan beberapa pembahasan tadi. Pertama tentang basmalah, kedua tentang kandungan doa, hubungan antara doa dan isi kitab. Dan yang ketiga kita terangkan apa secara global pentingnya doa yang disebut oleh Syekh di sini, lambang kebahagiaan. Dan yang keempat kita terangkan tentang mana al-hanifiyah. Dan sekarang Syekh menjelaskan yang kelima tentang hikmah dari ciptakannya jin dan manusia. Bahwa Allah menciptakan jin dan manusia agar supaya mereka beribadah kepada Allah. Ini yang disimpulkan oleh beliau. Aidza arafta anna Allah khalaqaka liibadatihi. Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau supaya engkau beribadah kepada-Nya. Ya. Ini tujuan penciptaan. Seorang dicipta adalah untuk beribadah, memurnikan ibadahnya kepada Allah. Wa firman atahasibatum annama khalaqanakum abatha wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian sia-sia, main-main saja, dan kalian tidak akan kembali kepada kami. Berfirman, Fata'ala Allah, Maha Tinggi Allah, Al-Malikul Haq, yang Maha Berkuasa lagi Maha Benar. La ilaha illahu, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Rabbul Arsyil Karim, Rabb Al-Arsy Al-Karim. Ya, setelah disebutkan bahwa manusia dicipta tidak sia-sia, Allah terangkan tentang tauhid. Menunjukkan bahwa penciptaan manusia berkaitan dengan apa? Untuk memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah kehidupan sebenarnya. Banyak orang salah memahami ya. Sering kita mendengarkan di masa ini kata kebebasan, kemerdekaan. Tak hakikatnya kalau ingin dilacak kata kebebasan, kemerdekaan, tidak ada yang bebas di muka bumi, tidak ada yang merdeka. Semuanya adalah hamba, perhambaan yang ada. Sesudah dia memilih, menghamba kepada siapa? Apakah dia menghamba kepada Allah, menghamba kepada syaitan, atau dia menghamba kepada hawa nafsunya? Tidak ada yang keluar dari itu. Iya, jelas ya. Ada yang keluar dari tiga penghambaan ini. Tidak ada satu manusia pun yang keluar dari mana itu. Kalau ada yang berkata, oh saya mau bebas, saya tidak mau apa namanya diatur dengan sholat, puasa dan seterusnya, itu bukan bebas namanya. Dia hamba syaitan. Sebab itu adalah seruan siapa? Seruan syaitan. Jelas. Maka penghambaan yang kita dicipta dengannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini dibahasakan oleh Ibnu Al-Qayyim dalam satu bait syair beliau di dunia. Kata beliau, harabu minar rizqil ladzi khuliqu lahu qablu birizqil anfusi wasyaitan. Mereka lari dari penghambaan yang mereka dicipta untuknya. Seorang dicipta untuk menghamba kepada siapa? Pada Allah. Dia lari dari penghambaan ini. Akhirnya ia pun kena musibah menjadi hamba dirinya sendiri dan hamba syaitan. Jelas ya? Maka tidak ada yang bebas di atas muka bumi. Semuanya menghamba kepada Allah. Sisa, siapa yang ingin beruntung, hendaknya dia murnikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kaidah agung yang ditekankan di sini oleh Syekh di pendahuluan. Dia jelaskan hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Baik. Jadi beliau terangkan, "Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li'ibadati." Apabila engkau telah mengetahui bahwa Allah mencipta engkau, Allah menciptakanmu hanya untuk beribadah kepadanya. Fa'alam annal ibadata la tusamma ibadatan illa ma'at tauhidi. Ketahuilah bahwa sebuah ibadah tidaklah dinamakan sebagai ibadah kecuali bersama tauhid. Harus disertai dengan tauhid. Sini Syekh rahimahullah beliau masuk menjelaskan makna ibadah. Bahwa ibadah itu tidak akan syah kecuali dengan apa? Dengan tauhid. Dengan tauhid. Ibadah secara bahasa adalah seorang menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Tunduk. Kemana ibadah secara bahasa? Nah, itu jalan yang jalan setapak atau jalan yang biasa dilalui orang. Itu dikatakan dalam bahasa Arab tariqun mu'abbad. Sebab biasanya orang melewatinya, berlalu di atasnya. Jelas ya? Ya. Dan kata ibadah itu ya penghambaan. Ya. Beribadah kepada Allah, menghamba disertai dengan pengagungan kepada Rabb-nya. Cintaan kepada yang dia ibadahi. Ya. Baik. Ini definisi ibadah secara bahasa. Nah, secara istilah, para ulama mendefinisikannya dengan banyak definisi. Di antara definisi yang indah adalah apa yang disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-a'mal adh-dhahira wal batinah. Ibadah itu adalah penamaan yang mencakup seluruh amalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini ukuran ibadah. Apa di amalan Allah cinta padanya, Allah ridha padanya, berarti dia adalah apa? Dia dianggap ibadah. Amalannya apakah amalan yang zahir, tampak, ada gerakan, ada perbuatan, ada suara, atau batinah, tersembunyi, amalan hati, rasa takut, rasa harapan, tawakal, amalan hati ya, yang nampak maupun yang tidak nampak. Jelas ya? Contoh ibadah, Allah perintah berdoa, berarti doa ibadah atau bukan? Dia adalah ibadah, sebab doa ketika diperintah menunjukkan Allah cinta kepada doa dan Allah apa? Meridainya. Dikatakan tidak dicintai, tidak diapa? Tidak diperintah. Allah perintah sholat, berarti sholat adalah apa? Ibadah. Zakat, zakat adalah apa? Ibadah. Allah perintah misalnya menyambut silaturahmi, diterangkan keutamaannya, berarti dia adalah hal yang apa? Dicintai oleh Allah. Kalau begitu dia adalah apa? Ibadah. Demikian cara mengukur ibadah. Jadi apa saja kalau dia adalah ibadah, masuk dalam cakupan ibadah, tidak akan diterima kecuali disertai dengan apa? Dengan tauhid. Ini pembahasan yang berikutnya. Ini Syekh ingin mendahulukan, memberikan pendahuluan bahwa ibadah itu harus dibangun di atas dasar tauhid, yes, dasar tauhid. Ya, ini penjelasan salah satu syarat dari syarat diterimanya amalan. Amalan itu diterima dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, pelaku amalan itu adalah orang yang bertauhid. Pelaku amalan adalah orang yang bertauhid. Syarat yang kedua, ibadah itu dilakukan ikhlas karena Allah. Dilakukan ikhlas karena apa? Karena Allah. Syarat yang ketiga, ibadah tersebut dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga syarat dari syarat diterimanya ibadah. Mungkin ada yang bertanya, biasanya kita mendengar syaratnya cuma dua, ikhlas dan apa? Mutaba'ah. Ikhlas dan apa? Mengikuti Nabi. Kenapa ada syarat ketiga? Di sini sebenarnya ingin saya terangkan pentingnya syarat yang ketiga ini. Nah, ini syarat disebut ya oleh sejumlah ulama kita, disebutkan oleh guru dari para guru kita di masa ini, yaitu penulis kitab Abwaul Bayan, Syekh Muhammad Amin Asy-Syukri. Dia terangkan tiga syaratnya. Demikian pula yang menjelaskan tiga syarat adalah Syekh guru kami Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi hafizahullah taala. Dan beliau beri contoh supaya jelas ya. Kenapa penting syarat yang ketiga? Dan syarat yang pertama dari pelakunya harus apa? Orang yang bertauhid. Syarat yang kedua, ikhlas. Kemudian syarat yang ketiga, harus dibangun di atas tuntunan. Beliau beri contoh. Ada orang yang sholat. Orang yang sholat ini dia ikhlas pada Allah. Ini salah satu syarat sudah terpenuhi. Ikhlas sudah terpenuhi. Orang ini sholat sesuai dengan petunjuk Nabi, berarti sholatnya sudah benar. Dua syarat. Tapi orang ini seorang yang biasa menyembah di kuburan, sekarang diterima sholatnya? Hah? Dia diterima sebab dia bukan orang yang apa? Bertauhid. Karena itu tambahan syarat yang ketiga penting. Walaupun tauhid masuk dalam makna ikhlas, masuk dalam makna ikhlas, namun kalau dirinci tiga seperti ini itu lebih detail. lebih detail. Jelas ya? Jadi secara umum demikian. Sebuah ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tiga syarat. Pelaku ibadah itu orang yang bertauhid. Kemudian yang kedua, ibadah itu dibangun di atas ikhlas, mengharap wajah Allah, bukan dipaksa, bukan pula mengharapkan pujian, sanjungan, bukan pula ingin dilihat oleh manusia, ingin dikatakan begini dan begitu. Tidak. Itu maksud-maksud yang hina dan rendah dalam ibadah. Peribadatan kepada Allah adalah hal yang agung. Tidak boleh dinodai dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia harus dibangun di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kami tekankan fa'lam annal ibadata la tusamma ibadah. Ketahui bahwa ibadah itu tidak dianggap ibadah illa ma'at tauhid, kecuali kalau disertai dengan apa? Sertai dengan tauhid. Ya. Sertai dengan tauhid. Kalau tidak ada tauhidnya, maka apa, amalan itu menjadi batal. Iya, amalannya menjadi batal. Beliau berikan percontohan yang mendekatkan pemahaman. Kata beliau, kama anna salata la tusamma salatan illa ma tahara. Sebagaimana salat tidaklah dinamakan sebagai salat kecuali bersama tahara. Kalau misalnya ada yang salat, dia tidak berwudu, dianggap dia sholat? Jawabannya tidak sholat. Jelas ya? Sama ini, dia ingin beribadah tidak ada tauhidnya. Apakah dianggap ibadahnya? Jawabannya tidak dianggap, karena tidak ada tauhidnya. Maka demikian pula sholat. Ya, dia sebagaimana ibadah seperti itu, ya sebagaimana sholat seperti itu dia terima kecuali dengan tahara, maka ibadah pun seperti itu. Tidak diterima ibadah itu kecuali dengan apa? Dengan tauhid. Ya. Dan juga perhatikan firman Allah, "Ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun." Tidaklah pantas bagi kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Apa gunanya dia memakmurkan masjid? Nah, masjid di sini dengan dua maknanya, ya. Masjid bermana tempat sujud, atau masjid bermana anggota yang dia pakai beribadah, anggota sujud yang dia pakai apa? Beribadah. Maksudnya kaum musyrikin tidak pantas mereka menghidupkan ibadah sepanjang mereka masih mempersaksikan kekafiran terhadap diri mereka. Ibadahnya tidak ada manfaatnya. Ulaika habitat amaluhum, mereka ini batal amalan-amalan mereka. Wa fin nari hum khalidun, dan di dalam neraka mereka kekal. Mereka kekal. Jadi tidak ada manfaatnya ibadah tapi tidak ada tauhidnya. Iya. Sebagaimana sholat tidak bermanfaat kalau tidak berwudu, tidak bertahara. Tidak bertahara. Iya. Dan ini dari Syekh rahimahullah pendekatan, beliau mendekatkan pemahaman bagaimana pentingnya tauhid. Kemudian beliau terangkan, "Aidza daqala asy-syirku fil ibadah afsadaha." Apabila kesyirikan itu masuk ke dalam sebuah ibadah, apabila kesyirikan masuk ke dalam sebuah ibadah, baik. Apabila kesyirikan masuk ke dalam ibadah, afsadaha, maka kesyirikan itu akan merusak ibadah tersebut. Al-hadathi idza dakhala fi at-tahara, sebagaimana apabila hadath masuk pada tahara. Ya. Sekarang baik, salat tidak diterima kecuali dengan apa? Berwudu. Tapi orang yang berwudu dia berhadath, buang angin. Wudunya syah? Hah? Tidak syah. Demikian pula ibadah tidak diterima kecuali dengan tauhid. Tapi ada orang yang bertauhid dia berbuat syirik akbar. Tauhidnya benar? Tauhidnya benar? Tidak benar. Karena syirikat itu merusak ibadah. Ini pendahuluan yang ketujuh dari Syekh rahimahullah. beliau ingin menjelaskan bahwa syirik itu merusak ibadah. Syirikan merusak apa? Ibadah. Sebagaimana hadas apabila masuk dalam taharah. Ya, dan kelihatannya syekh di sini beliau menginginkan syirik dengan syirik akbar, sebab dibahasakan merusak ibadah. Artinya merusak keseluruhannya. Dan beliau beri contoh hadas merusak taharah. Ya, sebab hadas kalau sudah ada pada taharah, wudunya batal sama sekali, harus diulang. Ya. Namun syirik itu dia merusak ibadah dua jenis sebenarnya kalau dipandang dengan tinjauan umum, ya. Sebab syirik terbagi dua, ada syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asghar. Ya. Kalau syirik akbar ini merusak seluruh apa? Ibadah. Tapi kalau syirik asghar, dia merusak ibadah yang dimasuki oleh syirik asghar itu saja. Iya. Dia sholat 5 kali misalnya. Satu dari sholatnya dia riya, ingin dilihat manusia. Ya. Yang diterima, yang tidak diterima yang mana? 5-5 atau satu saja? Satu saja. Jadi kalau syirik apa? Syirik asghar. Jelas ya? Syirik asghar. Karena itu di sini Syekh beliau menekankan di pembahasan syirik akbar. Di pembahasan syirik akbar. Nah, dan beliau akan menerangkan efek lain atau dampak negatif lain, bahaya lain dari syirik akbar ini. Baik. Ya, kata beliau rahimahullah, فَإِذَا دَخَلَ الشِّرْكُ فِي الْعِبَادَةِ أَفْسَدَهَا. Apabila kesyirikan itu masuk di dalam ibadah, أَفْسَدَهَا, maka ibadah itu akan, kesyirikan itu akan merusak ibadah. Kesyirikan itu akan merusak ibadah. Nah, ini pembahasan yang berapa sudah? Begitu dia. Pembahasan ke-8 dari pendahuluan. Kata beliau, faida arafta anna syirka idza khalata al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar arafta anna ahamma ma 'alayka ma'rifatu dhalik. Kata beliau, apabila engkau mengetahui, apabila engkau mengetahui anna syirka, bahwa kesyirikan idza khalata al-ibadah, bila bercampur dengan ibadah, afsadaha wa ahbata al-amal, akan merusak ibadah itu, menghapus amal. Wa sara sahibuhu min al-khalidin fi an-nar, dan menjadikan pelakunya termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Kalau disebut kekal dalam neraka, yang berarti syirik apa? Hah? Syirik akbar. Jelas ya? Sini kita tidak bisa menguraikan cara detail tentang syirik, sebab ini buku ya, menjelaskan 4 dasar pijakan membedakan orang yang bertauhid dan orang yang berbuat apa? Kesyirikan. 4 dasar. Nah, untuk buku ini ada tahapan setelahnya, buku Thalathatul Usul. Dan setelah Thalathatul Usul ada Kitab Tauhid, tahapan setelahnya. Setelah Kitab Tauhid ada Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat itu belakangan ya, setelah Kitab Tauhid. So, bicara-bicara masalah syubhat itu paling akhir. Dan seorang masuk bicara masalah syubhat sedangkan pondasinya belum kuat. Iya. Itu namanya dia bikin bangunan tidak ada pondasinya, pergi menantang angin. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Atau orang yang bikin rumah ya, di pinggir lautan, dia buat rumahnya dari tanah ya. Kira-kira bisa bertahan rumahnya? Ini orang yang berani menantang syubhat sebelum waktunya, seperti itu keadaannya. Syubhat itu belakangnya, setelah kuat seorang di atas dasar, nah baru dia belajar apa? Bagaimana menjelaskan syubhat. Ya, dan di sini Syekh memberikan kaidah-kaidah, dasar-dasar. Nah, itu kita di dalam belajar juga harus menempuh caranya, metodenya supaya kuat pondasi seorang. Jelas ya? Jangan semangat sih, betul, menuntut ilmu itu perlu semangat. Ayo, semangat belajar. Hah? Pelajari semuanya. Ya betul, ayo pelajari semuanya. Tapi ada jalannya ilmu itu. Ada metodenya. Ada caranya. Jelas ya? Kita harus menempuh, ya, mendatangi ilmu itu dari pintu-pintunya. Dari pintu-pintunya. Kalau seorang ingin naik ke ilmu, ya harus menggunakan tangga. Jangan langsung melompat ke atas. Tidak akan sampai. Tapi dia naik sedikit demi sedikit. Nah, ini baru kuat fondasi namanya. Jelas ya? Jadi di sini kita terangkan syirik. Dan syirik itu secara umum, ya, dia adalah taswiyatu billahi, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khata'isillah. Itu definisi syirik secara istilah. Menyamakan, menyatarakan selain Allah dengan Allah. Jadi selain Allah dia setarakan dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Pada sesuatu yang merupakan apa? Kekhususan Allah. Ini perhatikan ya bahasa menyetarakan. Ya. Dan ini yang menjadi illah kaum musyrikin disiksa dalam neraka. Karena itu di surah Asy-Syu'ara. Ya. Disebutkan kaum musyrikin yang sudah masuk di dalam neraka. Ya. Maka mereka menyebutkan penyesalannya. Di antara penyesalannya, itnasawwikum birabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian, wahai para syaitan, jin-jin dan syaitan, kami samakan kalian dengan Allah. Kami setarakan dengan kata taswiyah. Ya. Jelas ya? Banyak hal yang merupakan kekhususan Allah. Ada dalam rububiyah, ada dalam uluhiyah, dan ada dalam asma wa sifat. Jelas ya? Maka menyetarakan Allah di dalam hal ini dengan makhluk, itu adalah perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Perbuatan kesyirikan. Contoh misalnya, dari kekhususan Allah, Allah Maha Pencipta. Kan begitu? Kalau ada yang berkata, ada pencipta selain daripada Allah, ini syirik atau bukan? Ini syirik. Jelas ya? Nah. Baik. Contoh misalnya, contoh lain. Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ada yang memberikan ibadah kepada selain Allah, syirik atau bukan? Syirik, sebab ibadah dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah sedikit pun diserahkan kepada makhluk, itu perbuatan kesyirikan. Dia masuknya ke syirik akbar. Sebab ibadah dari kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam nama. Nama dan sifat. Karena ada nama dan sifat Allah yang tidak khusus untuk Allah. Jelas ya? Allah menamakan makhluk faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan dia mendengar dan apa? Melihat. Jadi disebut sami' basir makhluk. Berarti nama Allah sami' dan al-basir bukan khusus untuk apa? Untuk Allah. Walaupun kandungan dari nama berbeda dengan nama apa? Hah? Nama makhluk. Jelas ya? Karena adanya kesamaan dalam penamaan belum tentu sama dalam apa? Hakikatnya. Ini Muhammad, sana Muhammad, sana Muhammad. Semuanya Muhammad. Lima orang Muhammad. Namanya sama, orangnya sama? Berbeda. Sama makhluk saja, sama penamaannya, tapi tidak sama. Apalagi antara makhluk dan yang menciptakannya. Jelas ya? Lebih-lebih tidak sama. Tapi ada sebagian nama kekhususan Allah. Seperti nama Ar-Rahman. Jelas? Nama Ar-Rahman khusus bagi Allah. Ya. Karena itu tidak boleh ada yang menamakan anaknya Rahman misalnya dinamakan. Bentuk dari kesyirikan. Ya. Jelas ya? Dia menyamakan Allah di dalam penamaan yang merupakan kekhususan. Karena itu di antara kekeliruan orang Indonesia terlalu banyak menyematkan nama. Nama orang Abdurrahman dipanggil Rahman saja. Hah? Jelas ya? Ini keliru. Nama Abdurrahman dibaca lengkap. Abdurrahman. Jelas ya? Baik. Jadi demikian. Ada penamaan yang khusus. Seperti nama Allah. Lafzul Jalalah Allah ini khusus. Bagi Allah. Tak boleh ada menamakan anaknya dengan nama Allah. Jelas? Ini nama dari kekhususan Allah. Demikian pula sifat. Ada sifat yang merupakan kekhususan Allah. Allah Maha mengetahui yang gaib. Ini sifat Allah. Kalau ada yang bersifat, ya, mengatakan dirinya bersifat mengetahui yang gaib, maka ini kafir. Perbuatan dari kesyirikan. Ya, jelas ya? Sebab dia menyamakan dirinya dengan Allah. Jelas ya? Baik, jadi ini secara global makna dari syirik itu. Syirik itu ada yang syirik akbar dan ada syirik apa? Syirik asghar. Syirik akbar kalau dia kekhususan murni bagi Allah. Kalau syirik asghar itu berkaitan dengan syirik di dalam lafaz, ya, di dalam lafaz ucapan, ya, atau apa namanya di dalam penggandengan yang semisal dengan dia. Iya, seperti dia berkata, Masya Allahu wa syi'ta, Allah berkehendak dan kamu juga berkehendak. Kata dan di sini tak boleh, sebab ini mempersekutukan Allah dalam apa? Dalam lafaz. Ini syirik, tapi syirik asghar, bukan syirik apa? Syirik akbar. Kalau dia yakin dalam hati, baru berubah menjadi syirik apa? Syirik akbar. Sebab bukan lagi di lafaz namanya, sudah ada di dalam hati. Ini rincian secara global tentang mana kesyirikan. Ya. Membedakan antara tauhid dan syirik ini hal yang penting. Syekh akan menjelaskan nanti. Ya. Baik, secara global di sini beliau katakan, beliau terangkan, "Fa idza arafta anna asy-syirka idza khalata al-ibad afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidina fi an-nar." Apabila engkau telah mengetahui bahwa kesyirikan bila bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah itu, menghapuskan amalan dan menjadikan pelakunya ke dalam orang-orang yang kekal di dalam neraka. Di sini beliau terangkan ya, dari bahaya kesyirikan, sebagian dari bahaya kesyirikan. Sebagian dari bahaya kesyirikan. Nah, dan syirik itu mempunyai bahaya yang sangat besar. Bahayanya beraneka ragam. Bahayanya beraneka ragam. Subhanallah, dari rahmat Allah dan kemurahannya, Allah terangkan berbagai bahaya kesyirikan itu di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah menjelaskannya di dalam hadisnya, agar supaya seorang mengetahui jeleknya kesyirikan dan betapa kesyirikan itu bisa membawa ya, dampak negatif bagi orang yang melakukannya. Sini Syekh sudah menyinggung sebagian dari bahaya. Yang pertama beliau terangkan bahaya kesyirikan menghancurkan apa? Amalan. Nah, dan ini banyak dalilnya ya. Banyak dalilnya. Nah, antaranya ayat yang saya baca tadi surah Az-Zumar, "Walaqad uhiya ilayka wa ilal ladina min qablik ain asyrafta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin." Sungguh telah diwahyukan kepada engkau Nabi Muhammad dan kepada para nabi sebelum engkau. Andai kata engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur seluruh amalanmu. Dan sungguh engkau akan menjadi orang yang merugi. Okay. Syirikan akan menghancurkan seluruh amalan. Dan menjadikan pelakunya sebagai orang yang merugi. Sebagai orang yang merugi. Di surah Al-An'am disebutkan 18 orang nabi di surah Al-An'am. Dari permulaan di kisah Nabi Ibrahim ya. Buat Nabi Ibrahim, kemudian Allah terangkan beberapa nama nabi, semuanya 18 nama. Kemudian Allah berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi." Itulah petunjuk Allah. Dan dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai kata para nabi itu berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalan yang mereka lakukan. Jadi para nabi saya, subhanallah, dia diancam semikian rupa. Dan kesyirikan akan hancur amalannya. Akan hancur amalannya. Baik. Kemudian bahaya yang kedua dari bahaya kesyirikan, Syekh juga terangkan di sini, ya, pelaku kesyirikan ini akan kekal di dalam neraka. Akan kekal di mana? Di dalam neraka. Ini syirik akbar yang meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari kesyirikannya. Ya, dia belum bertobat dari apa? Kesyirikannya. Maka dia akan kekal di dalam neraka. Nah, mati dalam keadaan berbuat syirik akbar, kekal dalam neraka. Allah berfirman, ini ayatnya di surah Al-Ma'idah, innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah telah haramkan untuknya sorga, tempat tinggalnya adalah neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Bahaya yang ketiga dari bahaya kesyirikan, kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni. Ya. Allah berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Jelas ya, bagi yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari syiriknya, maka syirik itu tidak diampuni. Dan sejumlah ulama berpendapat bahwa ini syirik dalam ayat untuk semua jenis syirik, akbar maupun asghar, tidak diampuni. Jelas ya? Selain daripada itu masuk di dalam masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diampuni, kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, setelah itu dia dikeluarkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, karena Allah mengampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian bahaya yang keempat dari bahaya kesyirikan, amalan pelaku kesyirikan walaupun sangat banyak, walaupun amalannya sudah menggunung, pada hari kiamat amalan itu tidak dianggap sama sekali kalau bercampur dengan noda kesyirikan. Allah firman di surah Al-Furqan, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Ada amalan, tapi setelah itu amalannya menjadi apa? Debu yang berterbangan, tidak ada, tidak dianggap. Ya. Tidak ada artinya. Bahaya yang kelima dari bahaya kesyirikan, syirik adalah dosa yang paling besar, kekejian yang paling keji, kemungkaran yang paling mungkar, kezaliman yang paling zalim. Dari yang lebih zalim daripada kesyirikan. Dan itu dalam Al-Quran, di wasiat Luqman, ya. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka apa? La zulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan langkah berbuat kesyirikan. Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyud dambi a'zam?" Dosa apa yang paling besar? Dan Nabi berkata, "Antaj'ala lillahi middan wa huwa khalaqak." Engkau menjadikan untuk Allah tandingan padahal Allah yang menciptakanmu. Allah yang memberi rezeki, memberikan kebaikan, Allah yang menciptakannya, menciptakan hamba. Kemudian si hamba ini beribadah kepada selain Allah. Ini dosa yang paling besar. Jelas ya? Kejian dan kezaliman yang paling besar. Kemudian di antara bahaya kesyirikan, syirik, kesyirikan adalah sebab munculnya rasa takut. Ini yang keberapa ya? Yang keenam ya. Syirikan adalah sebab munculnya rasa takut dan hilangnya keamanan pada manusia, masyarakat, bangsa dan negara. Ya Allah firman surah Al-An'am, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanakum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Kebalimannya dalam ayat, tapi ditafsirkan kesyirikan oleh Nabi. Ya. Dia tidak mencampur keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Ulaika lahumul aman. Untuk mereka ini keamanan. Wahum muhtadun. Dan mereka akan senantiasa mendapatkan petunjuk. Jadi artinya kalau dia beriman dan keimanannya dia kotori dengan kesyirikan, ada jaminan keamanan baginya? Tidak ada jaminan keamanan. Tidak ada jaminan petunjuk. Bahkan yang ada adalah rasa takut. Diterangkan di ayat yang lain di surah Al-Imran, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Kami akan melemparkan, kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir itu rasa takut disebabkan kesyirikan yang mereka lakukan. Dan rasa takut mewarnai mereka disebabkan karena kesyirikan yang mereka lakukan. Karena itu silakan baca di dalam sejarah. Tidak ada yang dikatakan negeri kafir kemudian ada keamanan di negeri tersebut. Kalau mereka berkembang, iya, kadang terlihat perkembangan, kemakmuran. Tapi apakah ada keamanan, ketentraman? Jawabannya tidak ada. Tidak usah jauh-jauh, dekat-dekat aja. Lihat aja ke negeri-negeri kafir yang berkembang, merasa dirinya super dan lebih. Tidak ada keamanan. Ya. Di Amerika Serikat misalnya, tingkat kriminal yang terjadi sampai yang paling besar sedunia. Ya. Mungkin di antara negara yang paling bagus jaminan apa namanya santunannya untuk warga negaranya adalah di Swedia. Tingkat bunuh diri yang paling tinggi di negeri itu. Jelas ya, tidak ada keamanan. Tapi di negeri yang diterapkan hukum Islam, diterapkan syariat, itulah yang terlihat keamanan. Dan ini bukan memuji, ini adalah kenyataan. Sebab dari yang mencatat ada negeri yang lebih aman daripada Saudi Arabia untuk sekarang ini. Dari sisi keamanan, walaupun ada hal-hal yang biasa terjadi pada sebuah negara, tapi kalau dibandingkan dengan yang lainnya, itu adalah negeri yang paling aman. Negeri yang paling aman. Kenapa? Sebab mereka berhukum dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kesyirikan adalah hal yang sangat diberantas di sana. Sangat diberantas di negeri tersebut. Baik. Maka ini dari hal yang menyebabkan turunnya keamanan. Iya. Karena itu dari kesialan kesyirikan ini, siapa yang melakukannya akan hilang rasa aman dari dirinya. Dia akan senantiasa diliputi oleh rasa takut. Iya. Kemudian bahaya yang ketujuh dari bahaya kesyirikan, kesyirikan adalah sebab kebinasaan. Ya, perhatikan ayat di surah Al-Hajj. Allah firman, "Wa may yushrik billah fa ka'annama kharra minas sama' fa takhtathuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit. Padahal ini perumpamaan ya. Dan sangat mengena. Orang yang berbuat kesyirikan seakan-akan dia jatuh dari mana? Dari langit. Ya, Allah sudah tinggikan derajatnya, sudah diberikan kedudukan. Dia berbuat kesyirikan, itu artinya dia membuang dirinya dari langit. Sekarang kalau ada orang yang jatuh dari langit, bisa selamat kira-kira? Hah? Tidak mungkin selamat. Pasti binasa. Dan ini bentuk jatuhnya kebinasaan di atas kebinasaan. Allah terangkan dalam kelanjutan ayat, "Fatakhtafuhu at-tayr," seakan-akan dia jatuh dari langit lalu dia disambar oleh burung. Ya. Jatuh gitu tiba-tiba ada burung yang menyambarnya gitu. Kira-kira jatuhnya kekuatan jatuhnya berlipat ganda atau tidak? Akan berlipat dan ini akan semakin menghancurkannya. Atau dia tahwi bihirrihu fi makanin sahiq. Atau dia dihempaskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. sudah jatuh, tiba-tiba dihempaskan lagi oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Kebinasaan di atas kebinasaan. Ya. Mungkin saja dia jatuh, oh diharapkan ada pertolongan. Ya. Ini tidak. Bukan pertolongan yang disebut. Tapi ditambah lagi kebinasaannya. Ditambah lagi kebinasaannya. Dan ini bagi pelaku kesyirikan. Baik, sebab yang ke atau bahaya yang keberapa sekarang? Bahaya yang ke-8. Dan dimaklumi ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah menyebutkan bahwa apa? Ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 dosa yang menghancurkan, membinasakan. Dan beliau menyebutkan 7 dosa yang membinasakan, menghancurkan. Yang pertama adalah al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebab yang ke-8 kesyirikan adalah najis ma'nawi yang paling najis. Najis ma'nawi yang paling najis. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadha. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya kaum musyrikin itu adalah najis. Najis apa di sini? Badannya atau maknawinya? Ya. Dan najis adalah keyakinannya. Apa yang ada di dalam dadanya itu yang najis. Adapun badannya telah syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikat Tumamah bin Utsan. Waktu itu beliau masih kafir, diikat oleh masjid di dalam masjid, diikat oleh Nabi di dalam masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa kekafiran untuk jasad bukan itu yang dikatakan najis. Kalau memang najis jasadnya, tidak boleh diikat di mana? Di masjid. Tapi ini najis maknawi. Ya, karena mereka najis, fala yaqrabul masjidal haram ba'da minhum hadha. Tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maka tanah Arab itu dari tanah yang dikhususkan. Tidak boleh ada penduduk negeri yang bermukim di Mekah dan Madinah dan sekitarnya, ya, dari jazirah Arab, dari kaum musyrikin. Tidak boleh ada di sini dari kaum musyrikin. Dan ini alhamdulillah tetap terjaga hingga hari ini. Di seluruh apa wilayah Saudi, ya, tidak ada warga negara yang statusnya sebagai non-muslim. Yang ada itu adalah pekerja atau orang-orang yang masuk sementara. Dan itu adalah hal yang biasa di dalam strategi ketatanegaraan. Ya, itu adalah hal yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerima utusan-utusan di dalam peperangan dan utusan dari pasukan kafir adalah kafir yang datang kepada Nabi. Bersama dengan itu beliau terima dan beliau jaga darahnya sampai keluar dari batas wilayah. Nah, ini dari ketentuan syariat di dalam hal ini. Jadi ada hukum-hukum yang diperbedakan. Ya. Syariat merinci dan indah di dalam hal ini. Baik. Jadi syahid dari ayat yang dimaksudkan bahwa kesyirikan adalah najis maknawi yang sangat najis. Kemudian yang ke-9 dari bahaya kesyirikan, kesyirikan adalah sebabnya mengangkat pertolongan Allah. Adanya kesyirikan itu artinya menyebabkan hilangnya pertolongan Allah, hilangnya kemuliaan dan kejayaan dari umat Islam. Karena kemuliaan dan kejayaan untuk umat ini itu hanya ada dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak ada kesyirikan. Iya. Allah firman di surah An-Nur, wa'ada Allahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladziina min qablihim. Iya. Wala yumakkinanna lahum diinahum alladzii irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'a. Man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman di antara kalian. Beriman, perhatikan, gelamban tauhid. Di antara kalian wa amilus shalihat dan beramal saleh. Sungguh Allah akan memberikan kedudukan, menjadikan mereka sebagai khalifah. Ya, menjadikan mereka sebagai penguasa di atas muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridai untuk mereka. Dan sungguh Allah akan mengganti rasa takut mereka dirubah menjadi keamanan. Tapi disebutkan syaratnya. Kalau ingin seperti ini, menjadi penguasa di atas muka bumi, dikokohkan agamanya, dihiasi dengan rasa aman, tidak ada rasa takut. Ingin seperti ini? Ada syaratnya. Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku, tidak mempersekutukan seorang pun bersama. Jadi harus ikhlas ibadahnya, tidak ada kesyirikan di dalamnya, bersih dari kesyirikan. Jelas ya? Nah, inilah sebenarnya fikih yang perlu kita banyak pahami di sini. Ya, subhanallah, kita melihat ya, ya di banyak negeri, termasuk di negeri kita ini, ya, berbagai cara dan langkah yang dilakukan untuk menciptakan keamanan, ketenangan di tengah manusia. Mereka ingin menciptakan kejayaan, kemajuan. Ya. Tapi sebab-sebab yang mereka tempuh untuk mewujudkan seluruh impian itu hanyalah sebab-sebab yang terkait dengan dunia. Ya, itu penting sebagai sebab. Namun ada hal yang lebih penting, yaitu memurnikan bumi Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kesyirikan. Ini sebab yang paling penting. Tanpa sebab ini tidak akan tercipta sebuah negara yang aman. Ya. Tidak akan tercipta sebuah negara yang aman. Negara yang aman. Karena itu, apabila di negeri itu banyak kesyirikan, tidak ada keamanan. Dari sisi manusianya, tidak ada keamanan. Dari sisi alam semestanya, dan banyak musibah nanti, malah petaka. Dan ini akan saya terangkan dari bahaya. Kesyirikan bahaya yang ke-10. Ya. Kesyirikan adalah ancaman kehancuran bagi alam semesta. Adanya kesyirikan. Tentu sebuah negara saja. Ancaman kehancuran bagi apa? Alam semesta. Ini ada ayat, patut kita renungi di surah Maryam. Ya, ayat 88-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala attakhadha ar-rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda." Mereka berkata, mereka ini orang-orang kafir, dari kalangan Yahudi, Nasara, kaum musyrikin. Semuanya mempersekutukan Allah. Orang Yahudi berkata, Uzair anak Allah. Orang-orang Nasara berkata, Al-Masih anak Allah. Orang-orang musyrikin di masa Nabi, mereka mengatakan, para malaikat anak perempuan Allah. Yang mereka berkata, Allah yang maha pemurah mengambil, mempunyai anak. Coba bayangkan, ini kesyirikan atau bukan? Ini double ya, kekafiran plus kesyirikan. Allah maha satu, dikatakan punya anak, ya ini artinya kesyirikan yang sangat besar. Ya. Maka Allah firman, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian telah mendatangkan sebuah perkara yang sangat mungkar. Ya. Disifatkan kesyirikan ini sebagai kemungkaran. Kemudian Allah terangkan, takadu samawatu yataqattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir saja langit itu pecah karena ucapan ini. Perhatikan ya. Karena ucapan ini hampir langit pecah. Dan hampir bumi terbelah. Dan hampir gunung runtuh karena ya. Jelas ya. Dan sekarang ucapan kesyirikan. Kalau mau diperiksa bentuk-bentuk kesyirikan sekarang ini. Ya. Mungkin ada yang lebih daripada itu. Dan banyak diucapkan. Dilakukan di tengah manusia. Dilakukan di tengah manusia, dianggap sebagai perkara yang lumrah, hal yang sudah apa, mungkin sebagiannya dianggap sebagai tata krama, lempar sesajen ke gunung, menyembelih untuk tugu, dan selainnya dari amalan-amalan yang kalau tidak dilakukan, bahasa sebagian masyarakat kita bisa kualat. Perhatikan. Padahal dia melakukan ibadah penyembelihan kepada apa? Selain Allah. Ya. Maka wajar kalau terjadi berbagai musibah, berbagai malapetaka. Itu pun sebenarnya kalau mau dihitung-hitung, Allah sudah terlalu banyak memaafkan kita. Sudah terlalu banyak dimaafkan. Jelas ya? Maka ini dari perkara yang hendaknya diperhatikan. Ingin menciptakan keamanan? Ya. Tapi kesyirikan masih dibiarkan, dilindungi, difasilitasi, maka tidak akan mungkin terjadi keamanan tersebut. Nah, kemudian yang ke-11 dari bahaya kesyirikan, pelaku kesyirikan itu halal darah dan hartanya. Halal darah dan hartanya bagi ahli tauhid. Dan ini hukum yang saya sebutkan ke-11 ini dari bentuk bahaya, tapi dalam sisi penerapan ini berkaitan dengan hukum secara pemerintahan. Buat yang berhak melakukannya secara langsung itu adalah pemerintah atau siapa yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'ala dzalika asamu min dimahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam." Ya. Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka berucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Jadi perintah memerangi sampai dia tunaikan 3 hal. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Kapan belum terlaksana masih diperangi. Ya, dan ini hukum sebab Nabi pemerintah, beliau yang diperintah untuk memerangi. Nah. Baik, namanya lagi ya ke dari bahaya-bahaya kesyirikan. Saya masih banyak catatan di sini sebenarnya. Menunggu waktu masih membatasi kita. Ini sekira cukup ya untuk memahami beberapa bahaya dan dampak negatif dari kesyirikan tersebut. Nah, kata beliau rahimahullah, "Faida arafta, apabila engkau mengetahui anna syirka idza khalaqa al-ibadah afsadaha." Kesyirikan apabila telah bercampur dengan ibadah akan merusak ibadah itu. Ya. Akan merusak ibadah itu, menghapuskan amalan dan menjadikan pelakunya masuk ke dalam orang-orang yang kekal dalam neraka. Tabliyu arafta anna ahamma ma alayka ma'rifatu dhalik. Maka engkau pun mengetahui bahwa hal yang terpenting ya, adalah bagaimana engkau mengenal perkara tersebut, mengenal tauhid dan mengenal kesyirikan. Ya, jelas ya? La'alla Allah an yukhallisaka min hadhihi syabaka wa hiya syirku billah. Semoga Allah ya, supaya Allah membebaskan kamu dari jerat ini, yaitu perbuatan syirik kepada Allah. Perbuatan syirik kepada Allah alladhi qala Allah ta'ala bihi. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentangnya, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni selain daripada itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini pendahuluan ya. Setelah kita ketahui ya, semua pendahuluan yang telah berlalu, maka sini Syekh ingin menekankan pembahasan yang ke-8. Dia ingin menerangkan bahwa di antara kewajiban bagi seorang hamba, dia wajib mengenal tauhid dan wajib mengenal kesyirikan. Wajib dia mengenal tauhid supaya dia memurnikan ibadahnya kepada Allah, bisa memurnikan ibadahnya secara benar. Dan wajib dia mengenal kesyirikan agar supaya dia tidak jatuh di dalam kesyirikan. Tidak jatuh di dalam apa? Kesyirikan tersebut. Iya. Nah, ini pengenalan seorang hamba terhadap tauhid, terhadap kesyirikan, ini adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan. Saya kira di doro sebelumnya saya pernah terangkan manfaat dari seorang mempelajari akidah yang benar. Ya. Dan ini salah satu dari manfaatnya. Seorang membedakan antara tauhid dan kesyirikan, ini adalah jalan keselamatan bagi seorang hamba. Yang menjamin keselamatannya di dunia dan menjamin keselamatannya di akhirat. Iya. Karena itulah seorang harus banyak mengingat akan masalah tauhid ini. Soal dia ulangi pada dirinya, dia ulangi mempelajarinya. Ya. Seperti buku ini dia amatan ringkas, sebenarnya mudah untuk dihafalkan, mudah untuk dipahami. Itu bekal yang sangat berharga bagi seorang penuntut ilmu. Dan kalau seorang sulit menghafal, dia baca buku itu berulang kali. baca sampai 100,000 kali baca, ya, supaya maknanya masuk di dalam hati, melekat di dalam hati. Jelas ya? Kalau tidak bisa menghafal, baca berulang kali. Nah, ini tabiat para ulama kita, membaca dan membaca. Al-Muzani berkata, saya membaca risalah karya Imam Asy-Syafi'i 500 kali. Kita mungkin sekali saja belum pernah baca. Ini dia baca berapa? 500 kali kitab Ar-Risalah dari Imam Syafi'i. Cukup tebal. Ya, kitab pokok dalam usul fikih yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Kata beliau, tiap kali saya membacanya, saya dapatkan faedah yang tidak saya ketemukan di bacaan sebelumnya. Di bacaan sebelumnya. Jelas ya? Ini manfaat dari seorang mengulangi pelajaran, terus membaca dan mengulangi. Oh, saya sudah lulus belajar Baitul Arba, sudah ikut daurah sehari, saya sudah tamat. Sebenarnya saya satu, dikasih ijazah, nanti masukkan ke kotak, sudah ditutup. Ini sebagian orang ya, penuntut ilmu tidak seperti itu. Penuntut ilmu ini makna selalu dia ulangi. Sebab dia harus tahu sehariannya, dia harus memurnikan ibadahnya kepada Allah. Sehariannya tidak boleh dia mendekati kesyirikan. Maka dia harus memahami ya, apa itu tauhid, apa itu kesyirikan, agar supaya dia terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Dan Syekh di sini menjelaskan, ya, kata beliau, yang paling penting adalah engkau mengenal tauhid dan syirik ini, bisa membedakan. Nah, dan sini Syekh berkata, wadalika, untuk hal itu, bima'rifati arba'i qawaid dzakarah Allah Ta'ala fi kitabih. Hal tersebut, mengenal syirik dan tauhid ini ditempuh dengan mengetahui 4 kaidah yang Allah telah sebutkan di dalam kitabnya. Jadi beliau akan menyebutkan 4 kaidah, semuanya berasal dari mana? Dari Al-Quranul Karim. Semuanya berasal dari Al-Quranul Karim. Kecuali di kaidah yang ketiga, Syekh akan menyebutkan sebuah hadis. Dan menyebutkan sebuah hadis. Ya, setelah ayat beliau bawakan juga ada hadis beliau bawakan. Jelas ya? Maka ini dasar-dasar pendahuluan dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah ini, insyaallah taala 4 kaidahnya kita akan sambung nanti pembahasannya pada sesi yang ketiga, insyaallah pada isya insyaallah. Baik, di sini ada pertanyaan, bukankah di A'raf pada hari kiamat ada A'raf di hari kiamat, bagaimana menanggapi pernyataan Ustaz tadi? Tidak bertentangan, saya sebutkan itu akhir. Di kehidupan seluruh akhirat hanya ada 2 golongan, di sorga dan neraka. Yang Al-A'raf itu dia berada antara sorga dan neraka, tapi bukan berada di situ selama-lamanya, tidak. Dia di sorga, di antara sorga dan neraka di batas waktu tertentu. Setelah itu untuk Ashabul A'raf ada ujian. Ada apa? Ada ujian. Dari ujian itu nampak siapa di antara mereka yang masuk sorga dan siapa di antara mereka yang masuk apa? Masuk di dalam neraka. Seorang yang sudah mengetahui ilmunya, namun sangat susah untuk berusaha mengamalkan. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ya, banyak yang menyebabkan ia terhalang mengamalkan ilmunya. Di antara sebab yang paling utama adalah dia banyak berbuat dosa. Ya, karena itu sebagian para ulama salah, ada yang berkata, ada mendengar ucapan seperti ini. Ya, seperti Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Athqalatka dunubuka." Dosa-dosa kamu membuat kamu berat beramal. Dan di antara hal yang memberatkan juga adalah kurangnya pemahaman tauhid dan keimanan. Jadi kalau dia semakin kuat tauhidnya, ya, keimanannya semakin baik, kekuatan amalannya juga akan semakin baik. Kemudian yang ketiga dari penyebabnya, dia kurang berdoa. Kurang berdoa. Seorang hamba perlu taufik dari Allah, banyak memohon pertolongan. Ya, cermati itu ya, surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami beribadah dan kepadamulah kami memohon apa? Pertolongan. Khususkan mohon pertolongan. Sebab ini hal yang paling penting bagi hamba. Ya. Mohon pertolongan dari Allah agar supaya dia bisa beramal. Nah. Mengapa disebut agama Nabi Ibrahim? Apakah kita tidak mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah sama? Ya, sama. Kalau begitu enggak usah dipermasalahkan. Ya kan? Ya, dan disebut agama Nabi Ibrahim sebab memang di dalam Al-Qur'an diperintah, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang apa? Yang hanif. Jadi agama Nabi Ibrahim dibatasi yang hanif, yaitu dalam pembahasan tauhid dan syirik. Sebab Nabi Ibrahim panutan dalam hal ini, tauhid beliau, dan bagaimana beliau menjauhi kesyirikan. Adapun seluruh syariat, syariat para nabi berbeda, jelas ya. Syariat para nabi berbeda. Syariat umat dahulu tadi saya sebutkan puasa misalnya, di masa Nabi Zakaria puasa mereka dengan apa? Tidak berbicara. Kalau puasa kita, kita boleh berbicara. Yang dilarang adalah makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri, kan begitu? Ya. Maka dari bentuk syariatnya berbeda. Adapun agama, itu adalah agama. Adapun dalam tauhid, dasar pokok agama, semuanya sama. Agama para nabi dan rasul adalah menyeru kepada tauhid. Menyeru kepada tauhid. Mana yang lebih utama, mengawali dengan basmalah atau salam dalam memulai perkara, misalnya mengirim surat atau SMS? Kalau mengirim surat boleh ya tulis bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dia tulis SMS juga boleh dia pakai basmalah. Ya. Salam juga boleh saja seorang mengirim dengan salam. Ya, dan itu tapi penekanan umum dalam salam itu tiga orang bertemu secara langsung. Bertemu secara langsung. Iya. Apa batasan seorang ulama dikatakan Syekhul Islam? Jadi dikatakan Syekhul Islam apabila dia menjadi panutan manusia pada segala sisi dan dia membawa pembaharuan yang banyak untuk manusia di masanya. Jelas ya? Dia diragukan oleh Ibnu Taimiyah, beliau pembaharu dalam banyak sisi. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Demikian pula di masa ini Syekh Bin Baz, Syekh Mukbir. Pembaharu bermakna mereka yang menghidupkan syariat Islam yang banyak ditinggalkan oleh apa? Manusia. Bukan artinya bikin agama baru, tidak. Ya. Jelas ya? Kata pembaharu ini yang memperbaharui apa tersebarnya agama dan pengamalan agama itu pada manusia. Apakah sudah tertutup pintu taubat bagi pelaku kesyirikan? Ya, semua orang yang berbuat dosa, syirik, kekafiran, orang kafir saja ingin bertobat, boleh dia bertobat. Kita tadi membahas kesyirikan tidak diampuni itu kapan? Saya sudah tekankan ya, kalau dia meninggal dalam keadaan apa? Belum bertobat. Adapun kalau dia sudah bertobat, Allah mengampuni seluruh dosa. Kalau dia bertobat. Termasuk kalau dia bertobat dari kesyirikannya. Jelas ya? Bagaimana mengetahui agar kita sudah bertauhid dengan benar? Ya, seorang mengetahui bahwa dia bertauhid dengan benar apabila dia sudah duduk dan belajar dari seorang guru secara langsung dan dia mengamalkan apa yang dia belajar. Sebab membaca sendiri itu walaupun ada manfaatnya, tapi itu bukan cara seorang penuntut ilmu dalam mengambil ilmunya. Apalagi dalam pembahasan-pembahasan tauhid. Ya. Dia perlu kepada guru yang membimbingnya, mengajarkannya, menanamkan kepadanya makna-makna tauhid. Dia bisa membaca. Ya, tapi kadang dia keliru di dalam memahami. Kalau tidak mengambil tidak mempelajarinya dari seorang guru. Ya. Kemudian buku yang dia pelajari dia ulangi, dia perbanyak. Kalau dia kuasai mungkin dia baca lagi kepada guru yang lain, ya, untuk menguatkan apa yang telah dia apa? Dia pelajari. Dan ini akan semakin membuatnya kokoh di atas tauhid, dan dengan sendirinya dia akan mengetahui apa yang dia lakukan sekarang sudah di atas tauhid atau tidak. Jelas ya? Ini ada yang bertanya bagaimana cara mencegah riya masuk ke dalam hati kita saat beribadah serta membangkitkan keikhlasan. Ya, banyak cara di dalam hal ini. Di antaranya dia mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita memurnikan ibadah kepada-Nya. Dan dia mengingat bahwa riya ini adalah dosa yang sangat besar. Kemudian dia mengingat bahwa keridhaan makhluk itu sama sekali tidak memberi manfaat baginya. Hanya Allah tidak meridhainya karena dia berbuat riya. Ya, kemudian ketika dia beribadah, dia terapkan sifat al-ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Allah melihatmu. Iya. Ini memang perlu latihan, harus selalu diikuti. Jadi amalan hati ini selalu diperhatikan. Ya. Jelas ya? Karena itu para ulama salaf ada yang berkata, kami di awal menuntut ilmu kami tidak ikhlas. Ya. Tapi terus kami tuntut ilmu itu dan ilmunya tidak mau dituntut kecuali dengan keikhlasan. Akhirnya mereka pun menjadi ikhlas. Ini juga menjelaskan bagaimana cara itu ikhlas, yaitu dengan mempelajari ilmu agama. Semakin dia belajar, maka komitmen dari ilmu itu mengajari dia bagaimana dia ikhlas dalam beramal. Iya. Saya sudah terangkan tadi ya tentang masalah apa bernama dengan nama-nama Allah. Kita katakan nama Allah ada dua, ada yang khusus bagi Allah dan ada yang apa? Tidak khusus. Kalau yang tidak khusus boleh dinamakan dengannya. Dalam Al-Quran ada nama Qalat Imra'atul Aziz, berkata istri Al-Aziz. Salah seorang pembesar Mesir namanya siapa? Al-Aziz. Dia disebut dengan nama Al-Aziz. Nama Al-Aziz termasuk apa? Asmaul Husna. Kan begitu? Berarti ini bukan khusus. Ya. Ini ada yang bertanya, bolehkah nama Arif Nur Rahman? Ya, Arif bagus ya. Arif itu apa namanya? Nama. Tapi Nur Rahman, ya betul Allah mempunyai cahaya. Jadi kalau dia namakan dirinya cahaya Allah, ini saya kira Nabi dan Rasul pun dari memuji dirinya sebagai cahaya Allah. Ya. Jelas ya, karena itu saya harapkan apa namanya, mungkin diganti dengan hal yang lain. Ya. Kalau dia sebut Arif Abdurrahman, nah itu lebih bagus. Ya. Atau dia sebut Abdurrahman saja atau Arif saja, itu lebih bagus. Sebab dalam nama-nama Islam itu nama cuma satu saja. Adapun nama-nama double itu sebenarnya tidak dikenal di dalam sejarah nama-nama para sahabat, para nabi, para rasul, para sahabat dan para imam, tidak ada yang dikenal. Ya, kalau tidak percaya silahkan baca biografi buku rawi-rawi hadis. Ya, silahkan cari nama yang double, tidak akan ketemu. Nah, ada cuma satu saja, Abdullah Abdullah saja, Muhammad Muhammad saja, Ahmad Ahmad saja. Tidak ada yang Abdullah Ahmad, Muhammad Abdullah. Jelas ya? Ini kebiasaan masuk dari sebagian negeri ya, yang bercampur. Ya, setahu saya ini kebiasaan datangnya dari arah Mesir saja. Asalnya datang kebiasaan double-double nama. Karena orang Indonesia banyak sering ke Mesir, akhirnya juga apa namanya ketularan. Ya. Bagaimana kalau hiasan di dinding nama Allah? Ya, di sampingnya nama Nabi Muhammad. Saya jangan yang lihat sini ya, saya ya, ya, sadar ya. Saya cuma membaca pertanyaan. Tentang masalah hiasan, nama-nama Allah, nama para nabi dan nama-nama Allah secara khusus, itu bukan dijadikan untuk hiasan. Jelas ya. Dengan dalih pun ingin mengingat, ya itu juga tidak dilakukan oleh nabi dan para sahabat. Tidak dilakukan oleh para tabiin dan para a'immah. Dikata itu hal yang baik, mereka lebih dahulu yang melakukan dan mencontohkannya. Tapi tidak ada contoh dalam hal ini. Ya. Kemudian sisi yang lain, sebenarnya lebih penting, nama-nama itu diagungkan, nama Allah diagungkan, dijaga, ya, dijaga dari hal yang kadang merendahkannya dan menghinakannya. Jelas ya, karena itu kalau dia ditulis di kertas-kertas yang mungkin untuk dihinakan tidak dijaga, tidak diperbolehkan ditulis di situ. Ya. Demikian pula, kalau misalnya dipasang atau begini, akhirnya menjadi sebab kadang main-maini atau karena terlalu seringnya dilihat akhirnya kayak tidak mempunyai makna, ya, sudah bukan lagi hal yang berarti, saya sudah bosan melihatnya, ya, atau hal yang seperti itu, ini akan membawa dampak yang negatif. Karena itu sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita melihat kalau hal tersebut adalah hal yang tidak ada tuntunannya, maka sebaiknya itu ditinggalkan. Bagaimana kita menilai lembaga seperti Lipia dan lembaga-lembaga lainnya yang didirikan oleh pemerintah Arab Saudi? Ya, apa yang dipermasalahkan sebenarnya? Ya, lembaga bahasa Arab yang ingin belajar bahasa Arab, silahkan dia belajar. Jelas ya? Asal lembaga, mereka lembaga didirikan di atas kebaikan. Negeri yang mendirikannya negeri Tauhid. Jelas ya. Kalau ada sebagian dari guru-gurunya, sebagian dari pengajar yang berbuat kesalahan, itu kesalahan orang per orang, bukan kesalahan pada apa? Metode dan manhaj di lembaga tersebut. Apalagi yang diajarkan adalah hal-hal yang baik. Jelas ya. Karena itu saya tidak mengetahui ada dari seorang ulama di Saudi Arabia yang melarang untuk hal ini. Dan ini dibuka dan diperbanyak cabangnya, ya, adalah hal yang direkomendasikan oleh para ulama. Dan saya mengenal untuk apa namanya mudir pusat Libya di Saudi Arabia adalah seorang salafi yang sangat baik, Dr. Sulaiman Abul Khair, dan beliau adalah salah seorang murid Syekh Saleh Al-Utsaimin dan juga murid kita Syekh Saleh Al-Fauzan, dan orang yang dikenal oleh para ulama dengan kebaikan. Ya, karena itu siapa yang merasa bisa mengambil faedah di sini silahkan. Ada yang merasa dirinya tidak mengambil faedah, dia bisa melihat tempat-tempat yang lain. Ya, dia bisa belajar mengambil manfaat. Nah, sambil saya ingatkan bahwa seseorang yang apa namanya berada di manapun, dia menjaga ya akan dirinya, akan manhajnya, jangan mengikuti hal-hal yang kadang mengarahkannya, seruan-seruan yang kadang mengarahkannya kepada perkara yang bisa membahayakan agama. Bagaimana dengan tawil yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah atas asma wa sifat Allah? Apakah termasuk kesyirikan di atasnya? Betul, itu ada penyimpangan ya, ada penyimpangan. Nah, sebagian dari tawil itu betul ada bentuk kesyirikan. Cuman sekarang yang menjadi pokok permasalahan, mereka di sini ada syubhat. Ya. Di dalam melakukan kesalahan. Ya, syubhat dalam melakukan kesalahan. Saya tadi berbicara tentang hukum umum. Saya tidak berbicara tentang apa? Seorang pelaku tertentu. Sebab kalau saya menghukumi pelaku tertentu, orang tertentu, itu belum tentu hukum umum saya berlakukan untuk pelaku tertentu. Jelas ya? Ya. Saya katakan misalnya orang yang, atau anggaplah misalnya kondisi Bilal. Bilal yang dipaksa untuk kufur. Apakah dia dikafirkan karena mengucapkan kekafiran itu? Jawabannya tidak. Sebab dia dipaksa dan hatinya tenang dengan apa? Keimanan. Maka ini menunjukkan bahwa udur itu ada yang diberlakukan. Adapun hukum umum, mengucapkan kekufuran adalah kafir, kan begitu? Hukum umum. Tapi di kondisi Bilal tidak berlaku. Sebab Bilal ada kondisi yang menyebabkan hukum ini tidak berlaku. Jelas ya? Nah itulah saya tadi hanya menjelaskan hukum-hukum umum dan tidak menyinggung hukum yang berkaitan dengan orang tertentu. Bagaimana jika teman saya yang bernama Abdul Ismail? Abdi Ismail, enggak boleh Abdi Ismail. Kalau Abdi Ismail artinya hambanya Ismail. Ya, Ismail itu nama Nabi, bukan nama Allah. Jelas ya? Dan tidak ada Nabi yang mengatakan dirinya punya hamba. Tidak ada Nabi yang menyuruh kepada apa? Kepada kesyirikan. Kalau dia rubah namanya, ya, Abduh Ismail, nah itu lebih bagus. Abduh Ismail, hamba Allah, yaitu Ismail. Begitu artinya. Hamba Allah si Ismail gitu. Kalau apa namanya bahasa lugas dan bahasa Indonesia. Saya mempunyai teman yang bisa berkomunikasi dengan jin. Dia sudah berusaha melepaskan diri dari jin tersebut, tapi jin tersebut masih sering datang mengganggu. Apakah perbuatan dia berkomunikasi dengan jin termasuk kesyirikan? Kalau batas komunikasi dia bukan kesyirikan, tapi hal yang bisa mengantar kepada itu. Yang bisa mengantar kepada kerusakan yang lain. Dan ini salah satu bentuknya, karena dia komunikasi dari yang gak bisa lepas dari. Jelas ya? Nah, kemudian gak ada orang yang berkata saya punya indera keenam, itu hayalan saja indera keenam. Maka hakikatnya itu kelemahan, sebab jin bisa mengganggunya. Dan hendaknya banyak mendekatkan diri kepada Allah. Orang-orang yang baik seperti Nabi, para sahabat, mereka gak ada yang disibukkan dengan saya melihat jin, mendengar jin, datangi oleh jin, berkelahi dengan jin. Tidak ada. Ya. Ini ada pertanyaan dari internet. Orang yang meminta-minta kepada orang yang telah mati menganggap bahwa itu dibolehkan. Dikarenakan berdoa dan meminta adalah dua hal yang berbeda. Apa perbedaannya? Berdoa dengan meminta dalam kondisi sama saja. Berdoa bentuk dari meminta. Meminta adalah bagian dari doa. Ya. Ini permainan kata-kata. Kadang disebutkan oleh sebagian orang yang punya kerancuan pemahaman di dalam masalah tauhid. Dan ini subhanallah banyak ya di masyarakat. Orang-orang menganggap dirinya terpelajar, pandai, tapi sebenarnya tidak mengerti tauhid. Dia membolehkan tawaf di kuburan, membolehkan minta hajatnya kepada wali dengan dalil-dalil yang sebenarnya dalil-dalil tersebut tidak ada pendalilan di dalamnya. Ya, jelas ya. Maka untuk hal yang seperti ini hendaknya ditinggalkan. Ayat-ayat, ya, dan ini kaidah ya di dalam berpijak. Sebab ahlul bidah ini mereka berdalilkan dengan perkara yang mutasyabih, perkara yang sama tidak nampak. Ayat-ayatnya muhkam, tegas. Tak boleh beribadah kepada selain Allah, tak boleh berdoa kepada selain Allah. Itu kan tegas. Enggak usah ditinggalkan hal yang tegas disebabkan karena kesamaran yang dimunculkan oleh apa? Sebagian orang. Ambil yang tegas. Saya pernah mendengar fatwa dari Syekh Ali Jabir yang berceramah di TV nasional bahwa haram hukumnya menuliskan bacaan Al-Quran Arab dengan huruf Latin. Benarkah? Tentang hukum asalnya benar ya, ada syekhnya saya tidak tahu Syekh Ali Jabir siapa yang diinginkan, kata beliau qori itu. Tapi fatwa itu ada di dalam fatwa Hay'at Kibar Ulama yang tidak diperbolehkan menulis Al-Quran dengan apa? Huruf Latin. Misalnya alif lam mim, dia tulis alif pakai huruf Latin, lam mim. Jadi orang tidak membaca Al-Qurannya tapi membaca huruf apa? Latinnya. Ini ada ya di sebagian cetakan mushaf, itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan itu hanya menerjemah makna Al-Quran. Sebab Al-Quran itu tidak mungkin diterjemah. Pada lafadznya ada mu'jizat. Lafadznya. Jelas ya? Ada mu'jizat. Yang bisa diterjemah hanya apa? Maknanya saja yang bisa dibahasakan. Maknanya. Walaupun Al-Qurannya, dia dari lafadznya, kata-katanya, itu mu'jizat di dalamnya. Tidak bisa diganti dengan huruf yang lainnya. Tidak bisa diganti dengan apa? Huruf yang lainnya. Ya, demikian. Ini pembahasan panjang diterangkan di pembahasan Hay'at Kibar Ulama, makan banyak halaman. Ya, simpulannya memang seperti yang difatwakan di sini. Kemudian menulisnya dengan huruf Latin ini menimbulkan banyak dampak negatifnya, membuat orang malas belajar baca Al-Quran. Oh, saya tidak bisa baca Al-Quran, ya baca saja Latinnya. Ya, dan dari Latinnya ini banyak kesalahan. Kalau orang yang pandai ngaji, dia dengar orang itu baca dari huruf Latin, dia akan ketawa-ketawa dengarnya. Sebab aneh cara membacanya. Jelas ya? Dan kalimat-kalimat yang muncul juga itu bukan dari Al-Quran. Nah, apakah termasuk syirik bila seorang bernama Rahman dipanggil Rahman? Ini kesalahan ya dalam lafaz. Sebab dia enggak memaksudkan sebenarnya, keliru dalam ini. Sebab kalau dia memaksudkan, dia dalam hatinya dia maksud, ada keyakinan, mungkin masuk dalam kesyirikan. Tapi kalau enggak, saya Allah alam, dia adalah bentuk dari kesalahan, tidak masuk dalam kategori syirik akbar. Nah, hendaknya ditinggalkan. Apakah orang munafik kekal di neraka? Ya. Jawabannya, munafik itu terbagi dua. Ada munafik nifaq akbar, ini kekal dalam neraka. Dan ada munafik nifaq asghar, dan ini tidak kekal dalam neraka. Jelas ya? Ada dua kemunafikan. Sebagaimana kesyirikan juga ada dua. Syirik akbar, ada syirik asghar. Seorang ahli tauhid yang dia suka melakukan kemaksiatan disebut ahli tauhid? Ya, disebutkan. Dia disebut ahli tauhid, tapi gemar bermaksiat. Ya. Tentang tauhidnya, sepanjang dia murnikan ibadah kepada Allah, iya, dia punya asal tauhid. Hanya tauhidnya kurang. Karena dari hukuk tauhid, dari hak-hak tauhid, dia meninggalkan kemaksiatan. Dia meninggalkan apa? Kemaksiatan. Apakah boleh berkata fulan pencipta pesawat menguasai negaranya? Ya, kalau pencipta yang bermana dia bikin sebagai sebab, itu tidak ada masalah. Jadi dia menguasai negara, tidak ada masalah. Raja dikatakan dalam bahasa Arab Malik juga. Ya. Tapi penamaan, ya, bentuk penciptaan yang dimaklumi sesuai dengan kekurangan apa? Kekurangan si makhluk. Ya. Buatan makhluk, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apakah boleh berdoa supaya timnas Garuda menang lawan Malaysia? Ya ini keliru ya, pembahasannya bukan di sini ya. Dan itu bukan urusan saya ya, mau menang mau kalah itu bukan urusan saya. Apakah ada sesuatu yang telah tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai qada masih bisa berubah? Kalau dia sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, maka dia tidak berubah lagi di Lauhul Mahfuz. Yang berubah itu adalah catatan yang di tangan para malaikat di perut ibu. Sebab ketika ditiupkan ruh, maka ditetapkan ajalnya, rezekinya, amalannya, dia beruntung atau merugi. Ini yang berubah. Itu pun catatan. Kalau ada yang berubah di sini, semua perubahan itu sudah tercatat sebelumnya di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jelas ya? Ini bentuk kompromi yang menjelaskan bahwa doa itu enggak. Doa, ya siapa yang banyak berdoa bisa memperpanjang umurnya, menyambung silaturahmi, memperluas rezeki, memperpanjang umur. Ya, ini lah semuanya ada. Dan betul memperpanjang. Yang perubahan di mana? Di catatan malaikat. Nah, apa yang berubah di catatan malaikat sebelumnya sudah tercatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Di negeri kami ada seorang penguasa kafir yang menyerahkan korban diserahkan ke masjid. Ya kalau dia serahkan sebagai hewan korban, tidak diterima darinya sebagai korban. Tapi kalau dia itu dianggap sedekah dari, ya kalau itu dari kalau itu milik pribadinya. Dan kalau misalnya dia menggunakan, ya sebagai wewenangnya, dan ada peraturan di dalam kewenangan pemerintah, dia gunakan maka itu layak saja, tidak ada masalah sebagai korban. Apakah orang yang melakukan syirik akbar dalam suatu amalan karena jahil, apakah akan membatalkan seluruh amalan yang lainnya? Ini masalah perlu banyak pembahasan. Apakah membatalkan atau tidak? Jelas siapa dulu yang tidak mengerti sebuah amalan itu syirik, lalu di sekarang dia paham. Maka hendaknya dia memuji Allah atas nikmat yang diberikan kepadanya, dan untuk masa depan dia tidak mengulanginya. Ya. Tentang masalah udur karena kejahilan, ini pembahasan yang banyak yang perlu dirinci. Baik. Waktu sudah berlalu jauh ya. Sudah berlalu 25 menit. Insyaallah kalau kita akan sambung nanti setelah salat isya. Untuk sementara saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.